Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala an-Nabi Sa'id al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, qala, beliau bersabda, qala Musa, Musa AS berkata, ya Rabbi alimni syai'an adhkuruka wa adhukuka bih. Ya Rabb, wajarkanlah kepadaku suatu hal yang bisa dengannya aku mengingatmu dengan apa yang kau ajarkan, dan aku bisa berzikir kepadamu ya dengan sesuatu hal tersebut. Qala ya Musa la ilaha illallah. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Kata Allah, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Qala, kata Musa, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hada. Kata Musa, wahai Allah, semua hamba-hambamu juga sudah mengucapkan itu. Qala ya Musa law anna samawati as-saba wa amirahunna ghairi wal aradina as-saba fi kifatin wa la ilaha illallah fi kifatin malat bihinna la ilaha illallah il ya tai rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahaha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, law anna samawati as-saba, seandainya tujuh lapis langit yang tujuh, wa amirahunna, dan seluruh penghuninya, ghairi, selain diriku. Berarti di sini isyarat bahwasanya Allah di atas langit. Ya. Wal aradina, aradin jamak mulhaq mudzakkar salim. Dan seluruh bumi-bumi, as-saba yang tujuh. Ya, tujuh lapis fi kifatin. Semua tujuh lapis langit dan bumi diletakkan di satu kifah, satu timbangan, di daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan kalimat la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, karena timbangan kan ada dua, mana yang lebih berat. Malat bihinna la ilaha illallah, maka niscaya kalimat la ilaha illallah lebih berat di situ. Ya, lebih berat. Baik, dalam hadis ini alhamdulillah. Ya. Ya, dijelaskan ya keutamaan la ilaha illallah, bahwasanya Musa AS meminta kepada Allah SWT agar Allah mengajarkan kepada beliau zikir yang dengannya Musa AS bisa menyanjung, memuji Allah SWT, bertawassul dengannya. Maka Allah membimbing Musa AS dengan la ilaha illallah. Dan Nabi Musa AS telah mengetahui kalimat ini. Ya. Dan ini Nabi Musa AS juga mengetahui bahwasanya banyak hamba-hamba Allah yang sudah mengucapkannya dari kalangan Bani Israel. Yang Musa inginkan adalah zikir khusus, ya, yang membedakan antara Musa AS dengan selainnya, ya, dengan hamba-hamba Allah secara umum. Maka Allah menjelaskan bahwasanya la ilaha illallah memiliki keutamaan yang sangat-sangat besar, ya, baik, yang tidak ada keutamaan. Ya, jadi di dalam hadis ini terdapat keterangan penjelasan fadilah atau keutamaan kalimat tauhid. Ya, bahwasanya tidak ada sesuatu apapun yang mampu menandingi kalimat tauhid ini. Nah, sisi pendalilannya apa, wajhul istidlalnya? Seandainya ada dosa sebesar langit dan bumi, ya, sebesar langit dan bumi ditimbang, ini kan lagi bab fadlu tauhid ya, keutamaan tauhid. Nah, jadi sisi pendalilannya, seandainya ada dosa seberat langit dan bumi ditimbang, ya, yang berat itu seluas, seberat langit dan bumi, kemudian dibandingkan dengan la ilaha illallah, maka lebih berat la ilaha illallah. Ya. Hai, barakallahu fikum. Nah, kita baca syarahnya. Karena tadi sudah sepakat saya yang baca. Ya udah ya. Saya aja enggak apa-apa nih, apa udah mau baca? Ya. Saya Marwan. Apa-apa, ana aja yang baca. Karena tadi kabelnya udah enggak di ini nih, enggak dikuarin. Nah. Baik. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan di syarah, ya. Syarhu Abu Sa'id, ya, Abu Sa'id di sini ismuhu, ya, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan ibn Ubaid al-Ansari al-Khazraji. Orang Madinah dari suku Aus Khazraj. Ya. Ini namanya itu. Sahabiyun, ya, jalilun, sahabat yang terkemuka, sahabat yang mulia, Abuhu kadzalik, bapaknya juga demikian. Berarti ayahnya adalah seorang sahabat juga. Berarti nama bapaknya apa? Malik bin Sinan bin Ubaid. Baik. Kemudian Ustusghira Abu Sa'id, ya. Mana tadi? Wa abuhu kadzalik, bapaknya juga demikian. Ustusghira Abu Sa'id bi Uhudin. Ya, Abu Sa'id dianggap masih kecil ketika perang Uhud. Wa syahida ma ba'dah. Ya, namun beliau ikut perang. Ya, mengikuti peperangan setelah perang Uhud. Mata bil Madinati, beliau wafat di Madinah. Ya, sanata 43 wa 65. Ya, beliau wafat pada tahun ya, di Madinah 43 atau 50 atau 60. Itu maksudnya pada tahun 64 atau 65. Ya, ada yang berpendapat 5 wakila 74. Ya, 43 atau 65. Ada yang berpendapat beliau wafat tahun pada usia 63, 64, 65. Tiga ini. Ada yang berpendapat 63, 64, 65. Awarba wasabi'in. Ya, atau ada yang berpendapat wafat tahun pada tahun apa 74 Hijriah. Ya, ada tahun 63, 64, 65, ada yang berpendapat ya arba wasabi'in, 74 Hijriah. Allah alam. Nah. Baik. Kalau Syekh Shalih Al-Fauzan di kitab Al-Mulakhas menguatkan pendapat tahun 74 Hijriah. Ya. Di Al-Mulakhas. Qala azkuruka, qawluhu azkuruka. Ya. Kata Musa alaihissalam, ajarkanlah aku sebuah zikir yang dengannya aku berzikir pada engkau, ai usni alaika bihi. Yang aku menyanjungnya, menyanjung engkau dengan kalimat tersebut, wa ad'uka ai as'aluka bihi. Yang dengan kalimat tersebut aku berdoa pada engkau, yaitu aku meminta kepada engkau ya Allah. Ya atawassalu bihi ilaik. Idza da'awtuka, itu maksudnya. Yang dengannya aku bertawasul ya dengan kalimat tersebut ketika aku berdoa pada engkau. Baik. Wa qawluhu qala qul ya Musa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah fihi anna dzakira yaquluha kullaha. Nah, di dalam hadis ini ya terdapat keterangan bahwasanya adz-dzakir ya adz-dzakir yaitu orang yang berzikir itu yaquluha kullaha, dia harus mengucapkan la ilaha illallah semuanya secara utuh ya. Wala yaqtasir ala lafzil jalalah, jangan mencukupkan hanya Allah lafaz jalalahnya ya. Wala ala huwa, jangan pula huwa. Kama yaf'aluhu gulatul juhal al-mutasawwifah, sebagaimana ini dilakukan oleh orang-orang bodoh ya, ekstrim kaum sufi. Allah Allah Allah Allah, huwa huwa huwa. Fa inna dzalika bid'atun wa dalalatun, itu bid'ah dan sesat. Baik, barakallahu fiik. Wa qawluhu ya, kata Musa, kullu ibadika yaquluna hadza, ketika Allah kabarkan ya, ucapkan la ilaha illallah, kata Nabi Musa, ya Allah, semua hamba-hambamu sudah juga mengucapkan hal itu. Ya, sabata bi khattil musannifi bil jam'i. Ya. Naam, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, yang beliau adalah murid sekaligus cucu dari penulis, ya, sabata bi khattil musannif. Ya. Nah, telah sabit, telah valid lewat tulisan langsung musannif. Itu tulisan langsung Syekh ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini juga ditetapkan oleh Syekh Sulaiman ya, bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Asrifatul Majid yang judul apa? Taisir Al-Aziz Al-Hamid ya. Bil jam'i ya. Ditulis dengan lafad jama' kullu ibadika yaquluna hada, begitu. Nah. Baik. Kullu ibad, ibad kan jamak ya. Ibad jamak dari abdun. Ya. Baik, kama zakarahu. Nah. Sebagaimana disebutkan oleh beliau, yaitu oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab di Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Ya. Walladhi fil usul. Ya. Baik. Nah, namun di apa namanya? Di usul, di buku-buku, ya, usul buku-buku induk gitu. Yaqulu, bukan yaquluna bil ifrad. Pakai mufrad. Berarti kullu abdika yaqulu hada, begitu bil ifrad. Mura'atan lil lafzati kullu. Ya. Ini karena berkaitan dengan lafaz kullu, setiap gitu. Ya. Setiap kullu diidhofahkan pada mufrad. Nah, kayak hadis kullu bid'atin, ya kan, bid'ah mufrad. Tidak pakai jamak kullu bid'ah gitu. Ya, kullu bid'ah bukan kullu bid'ah, tapi kullu bid'atin dolalah. Tapi barakallahu fik. Wa huwa fi musnad min hadis Ibnu Abdil min hadis Abdullah bin Amr. Ini terdapat di Musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Amr bil lafdil jam'i, pakai lafaz jamak, yaquluna. Gitu. Kama dzakarahu al-musannifu ala makna kullu. Ya, sebagaimana ini disebutkan oleh musannif, yaitu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, secara makna kullu. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Wa makna qawlihi kullu ibadika yaquluna hadza? Makna firman Allah, ya, setiap hamba-hamba, ya, apa? Makna ucapan Musa, setiap hamba-hambamu mengucapkan itu, la ilaha illallah. Innama uridu syai'an takhussuni bihi min baini umumi ibadika. Nah, ini maksudnya seakan-akan Musa mengatakan, yang saya inginkan adalah zikir suatu hal yang dengan zikir tersebut engkau mengkhususkan aku, bihi, dengan zikir tersebut, daripada keumuman hamba-hambamu yang lain. Jadi Musa AS ingin zikir yang khusus. Ya. Wa fi riwayatin ba'da qawlih kullu ibadika yaquluna hadza qul la ilaha illallah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain, setelah ucapan kullu ibadika yaquluna hadza qul la ilaha illallah, qala la ilaha illallah illa anta. Ya, yaitu kan firman Allah, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, la, apa namanya? La ilaha anta ya rabbi innama uridu syai'an. Nah, kata Musa, ya, la, apa namanya, la ilaha anta rabbi ya rabbi innama uridu syai'an takhussuni bihi. Yang aku inginkan ialah zikir sesuatu, yang sesuatu zikir yang dengan yang kau mengkhususkan aku dengan zikir tersebut. Baik. Walamma kana bin nasi bal bil alami kullih min ad-darurah ila la ilaha illallah. Ya. Ketika, ya, manusia, bahkan seluruh alam ini semuanya, mereka sangat-sangat berhajat, membutuhkan kepada la ilaha illallah, mala nihayata lahu, sampai pada waktu yang tiada akhirnya, yang tiada akhirnya. Kanat min aksaril azkari wujudan wa aisariha khusulan wa azamiha ma'nan. Maka la ilaha illallah tersebut, dia adalah zikir, ya, yang paling banyak wujudnya. Ya. Wa aisariha usulan, dan yang aisar, yang paling mudah, ya, usul diwujudkan, ya, kita ucapkan. Wa azamiha ma'nan, dan yang paling besar maknanya. Wal awamu, ya, kalau nyebut awam, yang tasdid itu bukan wawunya, tapi huruf mim. Wal awamu al juhalu, ya, dan orang-orang awam yang bodoh. Ya'diluna anha ila da'awati lam mubtadi'ah. Mereka malah berpaling ya, dari kalimat la ilaha illallah kepada ya, doa-doa yang bid'ah, allati laysat fil kitabi wala fis sunnah, yang tidak terdapat keterangannya di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah. Tabarakallahu fik. Wa qawluhu wa amiruhunna ghairi. Ya, dan ini pada firman Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, seandainya 7 lapis langit dan bumi, wa amiruhunna, dan seluruh penghuninya ghairi, selain diriku. Ya, selain diriku. Seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni langit selain diriku. Huwa bin nasbi, dengan nasab, ya enggak? Ataf ala samawat, kan di hadisnya tadi apa? Ya, lau anna samawati al as-sab'ah, berarti maktuf kepada nasab isim anna. Lau anna samawati as-sab'ah. Samawati mansub bil kasrah karena di jamak muannas sal. As-sab'ah. Ya. Baik, wa amira mansub. Ya, mansub. Baik. Nah. Ya. Atfun ala samawat, di ataf pada samawat. Ai, law anna samawati as-sab' wa man fihinna min al-ummar. Seandainya 7 lapis langit dan beserta seluruh penghuninya, min al-ummar, dari para penghuninya semua, ghairullahi ta'ala, selain Allah ta'ala. Berarti di sini isyarat bahwasanya Allah di atas langit. Ya. Wal aradina, aradin ra'nya pakai fathah, jamak mulhaq mudzakkar salim. Ya. Baik, barakallahu fiik. Ya. Dan 7 lapis bumi. Ya. Yang 7 lapis bumi. Baik. Wa man fihinna, dan apa-apa yang ada di 7 lapis bumi itu semua, lawudi'at fi kifatin, seandainya itu semua 7 lapis langit dan bumi itu diletakkan di sebuah kifah. Ya. Ya, di kifah. Di satu daun timbangan, dari 2 kifah mizan, dari 2 daun timbangan yang ada di mizan. Ya. Wala ilaha illallah fi kifatin, dan la ilaha illallah ditaruh pada sisi timbangan yang sebelahnya lagi, ya. Rajahat bihinna la ilaha illallah. Maka tentu kalimat la ilaha illallah lebih kuat, ya, daripada 7 lapis langit bumi tadi. Walau anna samawati as-sab'ah wal aradina sab'ah kunna halqatan mujmahat mubhamatan fasamat hunna la ilaha illallah. Ya. Dan seandainya 7 langit dan bumi adalah sebuah halqah, sebuah apa namanya, lingkaran yang apa, yang mubhamah, yang sulit dibuka. Fasamat hunna la ilaha illallah, tentu la ilaha illallah akan dapat memecahkannya. Baik, ini keutamaan la ilaha illallah. Ya, barakallahu fiik. Wa qawluhu, dan firman Allah, malat bihinna, dan tentu la ilaha illallah lebih kuat. Ay rajahat, malat akhir rajahat. Ya, lebih rajih. Lebih kuat. Dari kalimat ashtamalat alaihi min nafyi syirki. Ya, yang itu karena ya, ia mengandung penafian kesyirikan, wa tauhidillah, dan mentauhidkan Allah, alladzi huwa afdalul a'mal, yang ini merupakan amal yang paling afdal, wa asasul millati waddin, yang juga merupakan asas dari milah dan agama. Faman qalaha bi ikhlasin wa yaqinin, siapa yang mengucapkannya dengan ikhlas dan yakin. Kemarin makna ikhlas sudah dipahami, ya, makna ikhlas. Baik. Dan kita kalau kemarin itu makna ikhlas, berarti kita pun juga belum ikhlas gitu. Karena konsekuensi dari ikhlas tersebut ialah menjalankan segala konsekuensinya, ya, menjauh, apa namanya, menyempurnakannya, dan sempurnanya iman dengan ketaatan, ya, dan kurangnya ikhlas sesuai dengan kurangnya iman, yaitu dengan kemaksiatan. Allah musta'an. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Faman qalaha bi ikhlasin wa yaqin, siapa yang mengucapkan dengan ikhlas dan keyakinan, wa amila bi muqtadaha wa lawazimaha, dan dia mengamalkan segala konsekuensi dan tuntutan-tuntutannya, lawazimnya, wa huquqiha, dan hak-haknya, wastaqama ala dzalik, dan dia istiqamah di atas hal tersebut, fa hadhihi alhasanatu la yuwazinuha syai'un, maka ini adalah kebaikan yang tidak bisa ditandingi oleh sesuatu apapun. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya, baik, innal ladina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan dari mereka, dan mereka pun tidak bersedih. Wadalal hadisu, dan hadis ini menunjukkan, ala anna la ilallah afdalu dzikr, bahwasanya la ilallah adalah sebaik-baik zikir. Ya, sebaik-baik zikir. Baik. Bahkan semua para nabi dan rasul mendakwahkan la ilallah. Semua nabi dan rasul ketika berjumpa umat, ya yuhannas qulu la ilaha illallah tuflihu. Itu aja yang diucapkan oleh rasul. Khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sebaik-baik yang aku dan para nabi sebelum aku, yang aku ucapkan dan para nabi sebelum aku, ialah la ilaha illallah. Ya, barakallahu fik. Ya. Ka hadisi Abdullah bin Amr marfu'an, sebagaimana hadis Abdullah bin Amr bin Al-As secara marfu', khairu du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu wa ana nabiyyun. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli, dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku, la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rawahu Ahmad wa Tirmizi. Wa anhu aidan. Ya. Marfu'an. Masih dari Abdullah bin Amr secara marfu, ya, yusahu, ya, birajulin min ummati ala ru'usil khala'iq yaumal qiyamah, kan dipanggil dengan suara keras seseorang dari kalangan umatku pada hari kiamat, ya, di hadapan seluruh makhluk. Fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijilan. Ya. Sijilan. Kemudian dibuka. Ya. Disebar deh itu. Atasnya 99 catatan. Ya. Kullu sijilin minha maddal basar. Atau kullu sijillin min maddul basar. Setiap catatan sejauh mata memandang. Satu catatan dosa. Summa yuqal. Kemudian dikatakan, hal tungkiruna min hadza syai'an? Apakah engkau mengingkari ini sedikit saja? Wa yaqulu la ya rabbi. Kata orang tadi, enggak ya Rabb. Dia mengakui. Wa yuqalu laka, wa yuqal, alaka udrun au hasanatun? Kata Allah, apakah engkau, dikatakan lagi, apakah engkau punya udzur atas dosamu ini, ya, atau ada kebaikan? Fayahabu ar-rajul, ya. Hai, ya. Apa kemudian dia mengatakan, ya, setelah ditanya ada udzur enggak, kata dia enggak. Maka dia udah frustasi itu. Fayaqulla, fayaqalu bala. Maka dikatakan, enggak. Innalaka indana hasanatan. engkau punya kebaikan di sisi kami. Wa innahu la zulma alaika, tidak ada kedzaliman pada engkau hari ini. Fa yukhraju lahu bitaqatun, maka dikeluarkanlah satu bitaqah, kartu untuknya. Fiha, yang di dalamnya termaktub asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa yaqulu ya rabbi ma hadhil bitaqah ma hadhihi sijillat. Ya, kata orang tadi, ya Allah, apa bandingnya kartu ini dengan catatan dosa-dosa itu yang 99? Ya. Wa yuqal, maka dikatakan padanya, innaka latudlamu, engkau tidak akan dizalimi hari ini. Fatudau sijillatu fi kifatin wal bitaqatu fi kifatin fatashati sijillat wa sakulat bitaqah. Subhanallah. Maka diletakkanlah ya seluruh catatan-catatan keburukan dia tadi di dalam satu timbangan, dan di tokoh kartu yang termaktub kalimat tauhid di timbangan yang lain, ya fata syati sijilat, ya ternyata ya sijilat catatan amal keburukan dia itu menjadi ringan, wasakulat al bitokoh, dan bitokoh yang termaktub la ilallah tadi menjadi berat. Ini tentunya tahta masyiatillah ya. Nah, ini yang Allah kehendaki demikian. Karena ada riwayat yang lain yang ada yang diazab, ada riwayat ada orang yang menjadi jahannamiyun. Ya. Baik. Rawahu At-Tirmidzi wa hasanah, diriwayatkan Imam Tirmidzi dan dia menghasankannya. Wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim, kata Imam Hakim sahih berdasarkan syarat sahih Muslim, qala Dzahabi fi talkhisihi sahihun. Kata Imam Dzahabi fi talkhisnya hadis ini sahih. Ya, barakallahu fiik. Qala Ibnu Qayyim. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan, ya. Fal a'malu la tatafadalu bi suwariha wa 'adadiha. Ya. Amal-amal tidak dinilai tinggi rendahnya dengan bentuk dan jumlah, tidak. Wa innama tatafadalu bi tafadulha ma fil qulub. Namun amal itu dinilai tinggi rendahnya dengan keterkaitan dia di qalbu. Fatakunu suratul amalaini wahidatan. Bisa jadi ada dua bentuk amal, ya. Dua bentuk amal itu dalam bentuk yang sama. Wa bainahuma minat tafadul. Namun di antara keduanya ya, terdapat perbedaan. Kama bainas sama'i wal ard, sebagaimana perbedaan langit dan bumi. Kata Ibnu Qayyim. Qala, kemudian kata Ibnu Qayyim, wa ta'ammal hadis al-bitaqah. Coba perhatikan hadis bitaqah ini. Ya. Renungkanlah alat itu da'u fi kifatin, yang diletakkan di satu daun timbangan. Uyuqabiluha tis'atun wa tis'una sijillan. Kullu sijillin minha maddul basar. Ya. Baik. Boleh juga dibaca maddal basar. Kalau maddul basar berarti khobar, jadi mubtada kullu. Kalau madda berarti apa? Dorof, sejauh mata memandang. Begitu. Dorof makan. Ya. Setiap satu catatan. Dan juga ternyata yukobiluha, tandingannya itu 99 catatan. Satu catatan itu sejauh mata memandang. Ternyata fatas kullu albitoh. Ya. Ya, dibanding dengan itu ternyata lebih berat bitaqah. Wa tatishu sijillatu, dan ternyata ringan, jadi ringan catatan-catatan tadi. Fala yu'adzabu, dan akhirnya orang tersebut tidak diadab. Wa ma'lumun anna kullu muwahhidin lahu hadhihi bitaqah. Dan tentu telah diketahui setiap ahli tauhid memiliki bitaqah ini, kartu ini. Wa katsirun minhum man yadkhulun nara bidunubihi. Dan juga banyak dari mereka yang bisa masuk neraka karena dosa-dosanya. Nah, ini tahta masyiatillah ya. Inilah madhab Ahlussunnah wal Jamaah, pertengahan di antara madhab Khawarij, Mu'tazilah dan Murji'ah. Kalau Khawarij Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar pasti masuk neraka. Pelaku orang Murji'ah mengatakan pelaku dosa besar masuk surga. Jangankan pelaku dosa besar, Adi Armando aja enggak kafir menurut Murji'ah. Wa qawluhu rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Diriwayatkan Ibnu Hibban dan Hakim. Ibnu Hibban ismuhu Muhammad Ibnu Hibban. Ya, namanya Muhammad bin Hibban. Bikasri. Haknya itu kasrah. Al-muhmalah. Ya, enggak ada titik. Wat tasdid al-muwahhadah. Dan ditasdid huruf ba yang huruf yang dikasih satu titik. Ini kan zaman dulu enggak ada titik-titik ya. Jadi dikasih tahu ini muwahhadah titik ke satu. Ya. Muhmalah enggak ada titik gitu. Zaman dulu kan enggak jelas keterangan huruf ba, nun, ya, sa, ta itu enggak jelas. Sampai datang Hajjaj bin Yusuf. Ya, yang memerintahkan agar diberikan tanda keterangan mana huruf ba titiknya satu bawah, huruf nun titiknya satu atas dan seterusnya. Pada Al-Qur'an. Itu Hajjaj bin Yusuf yang berhukum dengan kitabullah. Ya, banyak jasanya. Ya. Namun zalim. Karena kezalimannya dilawan oleh banyak kalangan salaf, bahkan dikafirkan. Ya. Dikafirkannya ya Hajjaj bin Yusuf oleh para ulama salaf itu dikutip oleh Adz-Dzahabi. Dikutip juga oleh Ibnu Abi Syaibah di Musannaf. Saya pernah terjemahin itu semua. Ya, takfir sebagian salaf terhadap ya Hajjaj bin Yusuf. Baik. Nah, Ibnu Hibban. Ya. Ibnu Ahmad Ibnu Hibban. Ibnu Mu'ad Abu Hatim At-Taimi Al-Busti. Nah. Ibnu Hibban At-Taimi Al-Busti Al-Hafid. Seorang hafid adalah penghafal hadis. Sahibut Tasanif, pengarang banyak ya, pemilik banyak karya. Kasahi Sahih Ibnu Hibban Tarikh Du'afa Sifat Waghairi Tarikh dan yang lainnya. Nah, itu biografi dari Ibnu Hibban. Qala Al-Hakim kana min awiyatil ilmi fil fiqh. Sedangkan Imam Hakim adalah beliau di antara awiyah bejana ilmu dan fikih. Wal lughah bahasa Arab, wal hadis. Hadis juga. Ya. Kemudian wal wa'd. Wa'dhi. Nasihat-nasihat. Wa min ulqa wa min uqala'ir rijal. Ya. Termasuk tokoh yang uqala, maksudnya di sini yang pandai, yang brilian. Mata sanata 54 wa 300 di Madinati Bustin. Beliau wafat ya pada tahun 354 Hijriah di kota Bustin. Ya, bil muhmalah. Ya. Yaitu kota Bustin ini. Hah? Kalau dia itu apa tulisannya? Itu dengan didomahkan satu titik bu wasukun al-muhmalah dan sinnya yang sukun. Muhmalah tanpa titik, bustin bukan busut. Begitu maksudnya. Wa qala al-musannif. Baik, ini beralih ke hadis berikutnya. Walid Tirmizi. Ya. Ini beralih ke hadis berikutnya. Cukup kali ya, saya Marwan. Ah, cukup ya. Nanti kita ke hadis berikutnya hari Kamis saja insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.